bersekolah untuk jadi lebih pandai sehingga bisa memperbaiki taraf kehidupan mereka sendiri? Itu bahasa orang Jakarta. Bahasa orang yang tidak mengenal tempat ini. Saya di sini, saya merasakan kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Apa yang bikin kamu bahagia di sini? Bapak Presiden pasti punya rakyat banyak sekali. Bisa nggak Bapak Presiden kumpulkan mereka semua ke sini? Dan Bapak Presiden akan bikin mereka semua jadi pintar. Kita main. Siap, Ibu Jaleswari. Terima kasih, Bapak Presiden. Ambisi dan kenyataan. Orang-orang bilang kamu tidak pernah mengasah Mandau. Mereka salah. Mandau sudah berada di dalam jiwa kamu. Patok batas ini menandai perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Ibu Jales baru saja memasuki wilayah Malaysia tanpa izin. Aku ingati kau, Wah. Awasi sidi-sidi. Ancar! Ancar! Ancar! Tahan! Samaan, Jago! Kada hidup tentang sanas kau! Apa yang kau cari di sini, Jales? Pembuktian. Suatu saat kamu akan mengerti. Kalau kamu adalah penjaga masa depan tanah Borneo ini.